Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan insyaallah ta'ala membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbihi lil Imam Al-Allamah Syekhul Islam Tsani Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita telah sampai di halaman ke-18. Qala wa nadiru hadza lafdu al-imani wal islami wal imani wa amali salihi wal fakiri wal miskin wal fusuki wal isyani wal munkari wal fahisah wa nadairuhu katsiratun. Semisal ini adalah lafaz semisal albirru dan attaqwa, idza tamaa tafarraqa wa idza tafarraqa istamaa. Kalau berkumpul secara lafaz maka berbeda secara makna. Kalau berpisah secara lafaz maka bersatu atau sama maknanya. Semisal lafaz iman dan Islam, lafaz iman dan amal soleh, lafaz fakir dan miskin, lafaz al-fusuk wal-isyan, kefasikan dan kemaksiatan, wal-munkar wal-fahisah, lafaz kemungkaran dan fahisah kekejian, wa nadairuhu katsirah, dan yang semisal-misal itu adalah sangat banyak. Wa hadhihi qa'idatun jalilatun man ahata biha zalat anhu iskalatun katsirah askalat ala tawaifi au ala tawaifa katsiratin minan nas. Ini adalah kaidah yang agung. Barang siapa mengetahuinya maka akan hilang dari dia muskilah-muskilah yang banyak, yang muskilah-muskilah ini menimpa banyak kelompok golongan dari kalangan manusia. Ya, ini memahami adanya dua lafaz yang kalau disebutkan dalam satu konteks nas secara bersamaan dua-duanya ada, itu memiliki arti yang beda. Namun ketika disebutkan salah satu maka itu maknanya adalah sama, saling mewakili. Walanadkuru min hadza misalan wahidan yastadillu bihi ala ghairihi wa huwa albirru wattaqwa. Maka kita akan menyebutkan dari ini satu misal, satu contoh yang bisa dijadikan dalil penunjuk terhadap yang lainnya, yaitu kata albirru dan attaqwa. Dikajinya kata albirru dan attaqwa di sini. Maka pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan tentang hakikatul bir dan hakikat takwa yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata al-birru dan at-taqwa karena disebutkan bersamaan berarti memiliki makna tersendiri masing-masing. Sebagaimana kalau masing-masing disebutkan sendirian maka itu mewakili makna yang lain, masuk padanya makna yang lain. Qala rahimahullah ta'ala hakikatul bir, fa inna hakikatal birri huwal kamalul matlubu minasyai'i wal manafi'i allati fihi. Sesungguhnya hakikat albir, kebaikan, adalah al-kamalul matlub, kesempurnaan yang diinginkan. Minasyai, dari sesuatu. Wal manafi allati fihi, dan manfaat-manfaat yang ada padanya. Hakikat albir yang baik, satu yang baik adalah kesempurnaan yang diinginkan dari sesuatu dan manfaat-manfaat yang ada pada sesuatu tersebut. Wal khairu kama yadullu alaihi istiqaqu hadhihi lafdhah. Watasarifuha fil kalam, dan kebaikan yang ada, albir itu adalah kebaikan, al khair. Kama yadullu ala istiqaqi hadhil lafdhah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pecahan-pecahan kata atau bentukan-bentukan kata dari lafaz albir ini. Tasrifnya, wa tasrifuha fil kalam, dan perubahan-perubahannya di dalam kalimat. Kata albirru itu mengandung kesempurnaan atau manfaat atau kebaikan. Wa minhu albur, contohnya sekarang kata albur ini juga asalnya dari kata ba ro ro, albir. Albur itu adalah biji gandum, albur gandum, bidomi dengan mendomahnya, domah ba albur. Limana fihi wa khairihi bil idafati ila sairil hubub. Kenapa dikatakan biji tersebut albur dari kata albir? Karena adanya manfaat, manfaat pada biji tersebut, dan adanya kebaikan dia dibandingkan dengan seluruh biji-bijian yang lain. Biji gandum adanya manfaat, adanya kebaikan yang ada pada biji tersebut, sehingga biji tersebut disebut albur karena banyaknya kebaikan, banyaknya manfaat. Dimasak bisa menjadi bahan makanan pokok, menjadi gandum untuk dimanfaatkan berbagai macam makanan. Ini suatu yang manfaat, suatu yang baik, suatu yang bagus. Maka disebut albur, biji tersebut namanya albur. Apa tadi albur? Biji gandum. Kata dibaca dengan domah alburu, itu biji gandum. Ini bentukan kata yang dari albir. Wa minhu diantaranya juga rajulun barun. Barun ini juga asalnya dari albir. Kalau seseorang dikatakan rajulun barun, orang yang sangat baik, Orang yang sangat baik, barun. Wa barun, orang yang bakti. Makanya kalau bakti kepada kedua orang tua disebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Taat, patuh, baik kepada orang tua. Ini contoh. Wa kiramun bararah. Kiramun bararah, malaikat yang disebut dengan kiramun bararah. Kiram, yang mulia. Bararah, yang bersih dari aib celah. Yaitu yang senantiasa taat, patuh. Malaikat itu tidak pernah maksiat, patuh terus, taat terus, gak pernah maksiat, gak pernah menentang perintahnya Allah. Makanya disebut dengan kiramun bararah, para malaikat yang mulia, yang baik-baik, yang patuh. Wal abror. Nah, al abror adalah orang-orang yang bagus, yang baik. Lihat, dari katanya saja albirru sudah mengandung arti makna baik, bagus, bakti, taat. Nah, itu. Dari asal kata albirru itu. Maka kesimpulannya kata beliau, fal birru. Ini maknanya albirru kalimatun jami'atun li jami'i anwa'il khairi wal kamalil matlubi minal abdi. Maka albir adalah kata yang mencakup seluruh berbagai macam-macam kebaikan dan kesempurnaan yang diinginkan dari seorang hamba. Itu albirru. Sekali lagi, albirru, kebaikan, adalah kata yang mencakup, meliputi seluruh macam-macam kebaikan dan kesempurnaan yang diinginkan dari seorang hamba. Itu kata albirru. Wa fi muqabalati al-ism, lawannya, lawan kata dari albirru adalah al-ismu. Al-ismu, dosa. Naam. Lawan kata dari albirru apa? Al-ismu. Pakai sa, bukan pakai sin. Al-ismu. Wa fi hadisi Nawas Ibni Sam'an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dalam hadis Nawas Ibni Sam'an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, jita tas'alu anil birri wal ismi, engkau datang mau bertanya tentang albir dan al-ism. Menurut tahqiq ya ikhwan jazakumullah, ini lafaz sebenarnya bukan lafaz hadis Nawas Ibni Sam'an. Namun cita tas'alu anil birri wal ismi itu adalah hadis Wabisoh Ibni Ma'bad. Hadis Wabisoh Ibni Ma'bad yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Darimi, Abu Ya'la Al-Musili, dan hadisnya lemah. Kalau hadis yang lafadznya jita tas'alu anil birri wal ismi, hadis Wabisoh Ibni Ma'bad, itu adalah hadisnya lemah. Kemungkinan besar Al-Imam Nukayyim rahimahullah menyebutkan hal ini dari hafalan beliau. Karena mayoritas beliau susun kitab-kitab itu hafalan beliau. Namanya hafalan terkadang ada yakni ikhtilat, tercampur sedikit dengan yang lainnya. Nah, adapun hadis Nawas Ibni Sam'an adalah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Nah, karena hampir-hampir sama itulah. Beliau Al-Imam Qayyim sedikit ada keliru menyebutkan. Nah, hadis Nawas Ibni Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan lafaz Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir dan al-ism. Albir perkara yang baik, al-ism perkara dusta. Faqala, maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, albirru husnul khuluqi. Albir kebaikan adalah husnul khuluq, baiknya akhlak, akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyutali'a alaihin nasu. Sementara dosa adalah apa yang terbersit di dadamu, yang tersembunyi di dadamu, dan engkau tidak suka, engkau benci kalau orang lain mengetahuinya, itu dosa. Nah, karena itu satu yang jelek, sesuatu yang gak bagus mesti itu. Engkau sembunyikan dalam dadamu, gak seneng kalau orang lain tahu. Nah, itu ada yang gak beres berarti. Bukan perkara yang baik. Kalau perkara yang baik, orang lain pun tahu, gak masalah. Tapi kenapa kok kamu sembunyikan? Berarti itu perkara yang gak bagus. Ya gak, santri? Hah? Kalau ditahu sama yang lain, apalagi pengurus, dia gak seneng. Makanya biasanya, jangan beritahu ya, jangan beritahu ya. Nah, ini berarti ada yang melanggar ini, ada yang melanggar ini. Makanya sembunyi-sembunyi. Makanya gak terang-terangan, gak jujur. Nah, tahu orang sembunyi, nunduk. Padahal sudah diketahui, dia cuma gak merasa. Tunduk, gayanya sembunyi, lari supaya tidak diketahui. Ini kalau nggak salah atau dia berbuat yang baik, ini tenang aja, nggak masalah. Tapi karena berbuat salah itu akhirnya dia sembunyi-sembunyi, takut kalau yang lain tahu. Nah, itu dosa. Ukurannya begitu, gampangnya. Kalau baik, jujur, tidak masalah, ngapain disembunyi-sembunyiin? Karena dia siap tanggung jawab. Ditanya, nah, karena enggak salah. Tapi kalau salah, keliru, hal yang jelek, mesti dia berusaha sembunyi-sembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Makanya biasanya tengok kanan. Tengok kanan, tengok kiri, oh enggak ada, barulah dia lakukan. Kenapa tengok-tengok? Takut ditahu oleh orang. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang disembunyi-sembunyikan supaya orang lain tidak tahu, itu dicurigai itu dosa. Nah, disamar-samarin supaya enggak tahu. Makanya ini Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh Nawas Ibn Sam'an Al-Ansari tentang apa itu albir, kebaikan, dan apa itu al-ism, dosa. Rasulullah SAW menjawab, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. akhlak yang bagus. Wal ismu, sedangkan dosa, mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas, apa yang kamu sembunyikan dalam dadamu, yang engkau takut, khawatir, enggak senang kalau diketahui oleh orang lain. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Adapun hadis yang disebutkan cita tas'alu anil birri wal ism, itu adalah hadisnya lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yakni hadis wa bisah ibn Ma'bad. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, wa fi isnadi hadal hadisi amrani yujibu kullun minhuma da'fuhu. Pada sanad hadis ini terdapat dua perkara yang masing-masing dari dua perkara itu menuntut menjadikan lemahnya hadis tersebut. Yang pertama adalah al-inqita', sanadnya ada terputus antara Ayyub dan Zubair. Ini yang menjadi sebab lemahnya. Dan yang kedua adalah da'fuz Zubair, kelemahan sanad rawi yang bernama Zubair. Naam. Zubair Abi Abdussalam an Ayyub Ibni Abdullah, itu Zubair sendiri adalah lemah, kemudian Zubair Abi Abdussalam itu ngambil dari Ayyub, itu adalah inqita', terputus sanadnya, tidak muttasil. Walhasil ayahwan wizzakumullah, yang dikatakan oleh Al-Imam Nukayyim, al-birru muqabalatuhu al-ism, itu yang sahih adalah dalilnya hadis Nawas ibn Sam'an al-Ansari, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Selanjutnya kata beliau, halaman 21, fal ismu kalimatun jami'atun lisururi wal uyubi allati yudammul abdu alaiha. Maka ism, dosa, adalah kata dosa, ism itu adalah kata yang mencakup seluruh surur yang jelek-jelek, kejelekan-kejelekan, wal uyub, seluruh perkara yang tercela, allati yudammul abdu alaiha, yang seorang hamba akan dicela atas perbuatan tersebut. Seorang hamba akan tercela, jelek atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ini adalah al-ism, dosa. Fayadkhulu fi musammal birri al-imanu wa ajza'u dhahiratu wal batinatu, masuk ke dalam penamaan al-bir, kebaikan, itu adalah iman dan seluruh cabang-cabangnya. Iman dan seluruh cabang-cabangnya, baik yang dohir maupun yang batin, itu masuk semuanya kategori al-bir. Masuk semuanya dalam koridor al-bir, cakupan al-bir. Wala raiba anna taqwa juz'un hadal makna. Tentu tidak diragukan, takwa itu adalah satu bagian dari makna ini. Karena takwa itu bagian daripada iman, juga bagian dari al-bir, kebaikan. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah pasti itu kebaikan. Allah memerintahkan takwa, Allah memerintahkan iman, Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan untuk berkata jujur. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa. Allah Ta'ala memerintahkan untuk zakat. Allah Ta'ala memerintahkan untuk birrul walidain. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu masuk al-birru. Nah, lawannya adalah ism, dosa. Segala yang dilarang oleh Allah, kalau itu dilanggar pasti dosa. Segala bentuk kejelekan. Allah melarang berbohong, berarti berbohong itu dosa. Allah melarang mencuri, berarti mencuri itu dosa. Allah melarang untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang, minum-minuman keras, berarti itu dosa. Nah, Allah melarang untuk melihat perkara-perkara yang haram, maka itu mengantarkan pada dosa. Itu semuanya lawan dari al-birru, yaitu al-ismu, dosa. Al-iman termasuk al-bir atau tidak? Termasuk. At-taqwa termasuk al-birru atau tidak? Termasuk. Al-ismu termasuk al-birru atau tidak? Bukan. Tidak termasuk, bahkan lawannya. Nah, baik. Harus paham ya. Santum. Sekarang selanjutnya kata beliau, masih di halaman 21. Diikuti ya. Wa aktsaru ma yu'abbaru 'anil birril qalbi. Dan kebanyakannya, mayoritasnya takwa itu adalah untuk mengungkapkan tentang kebaikannya hati. Nah, kalau urusan takwa itu biasanya kaitannya dengan ungkapan tentang baiknya hati. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dada beliau 3 kali. Nah, itu mayoritasnya. Ikhwan jazakumullah. Wa huwa wujub. Wahuwa wujudu ta'mil iman fihi wa halawatihi, yaitu birrul qalbi. Birrul qalbi itu bagusnya hati. Bagusnya hati adalah wujudu ta'mil iman, adanya lezat, rasa lezatnya iman. Wa khalawatihi, dan manisnya iman. Tuh, hati yang baik, baiknya hati ketika ada pada kalbu, pada hati itu manisnya iman, lezatnya iman, indahnya iman. Nah, nikmatnya iman. Wa ma yulzimu dhalika min tuma'ninatihi wa salamatihi wa insirahihi wa quwwatihi wa farhihi bil iman. Dan perkara-perkara yang mengharuskan, yang menjadi konsekuensi adanya lezatnya iman, manisnya iman, berupa tuma'ninatihi, tenang jiwanya, tentram, selamat, insirah, lapang. Wa kuwatihi wa farhihi, kuat hatinya. Nah, tentram hatinya. Bil iman, dengan keimanan. Dengan keimanan. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Namun Allah lah yang menjadikan indahnya keimanan pada kalbu kalian. Habbaba ilaikumul iman, Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan yang menjadikan indahnya iman pada kalbu kalian. Nah, makanya kalau didasari iman, kita puasa, lapar, dahaga, tenang kita, tentram, enggak susah, enggak sedih. Justru kalau kita ada iman di dalam kalbu kita, terus kita enggak puasa, tanpa halangan, tanpa udur kita enggak puasa, itu kita enggak tenang, kita enggak nyaman. Ada yang kurang dari hidup ini. Nah, tapi kalau kita ya puasa, walaupun harus nahan lapar, nahan dahaga, karena ini bukti iman. Ya, bukti iman. Makanya ketika sudah datang berbuka, alhamdulillah, senangnya berlipat. Nah, ada enggak orang yang berbuka malah sedih? Ada enggak orang yang berbuka malah cemberut? Aduh, buka lagi. Susah dengan berbuka. Ada enggak? Kalau ada ngambek, itu bukan menikmati buka itu. Itu mesti menikmati yang lain berarti. Kalau ngambek itu. Ya, uangnya hilang misalnya. Waktunya berbuka malah cemburu dia, susah. Kenapa kamu? Uang saya hilang. Oh, saya kira kamu susah karena berbuka. Bukan, enggak mungkin susah karena berbuka. Nah, Yohanes jazakumullah. Ya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Lisaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan. Nah, dan yang kedua itu lebih bahagia lagi, lebih senang lagi. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Satu kebahagiaan, kesenangan ketika dia berbuka, dan yang kedua kesenangan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan jazakumullah. Nah, kalau didasari iman, puasa bukanlah sesuatu yang menjengkelkan, puasa bukanlah sesuatu yang menyedihkan, puasa bukanlah sesuatu yang menyebalkan, memberatkan. Nah, menyesakkan dada dia enggak, tapi tambah semakin lapang, semakin senang, tenteram, nyaman, tenang. Makanya kalau dia enggak puasa gara-gara sakit misalnya, maka dia merasa masih punya utang, masih belum longgar kalau belum diqadha. Nah, belum dibayar hutangnya. Ketika sudah mengqadha, alhamdulillah selesai sudah. Nah, demikianlah. Ikhwan jazakumullah. Karena tuntutan iman mesti taat, tunduk patuh kepada Allah. Maka gandengannya setelah itu Allah Taala menyatakan, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan engkau membenci karena ada iman, benci kepada al-fusuq, al-kufr, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Mesti orang yang punya iman itu tidak senang dengan kekafiran, tidak senang dengan kemaksiatan, tidak senang dengan kefasikan ketika imannya itu memang tumbuh indah, manis, terasa lezat dalam kalbu. Nah, tapi kalau hatinya senang dengan maksiat, hatinya bahagia dengan dosa, berarti itu sedang sakit. Nah, hatinya sedang sakit, hatinya sedang lagi kena virus, hatinya lagi sedang meradang. Nah, perlu diobati. Hatinya sedang imannya lemah, imannya lagi terkena virus, perlu diobati. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, perhatikan, fa inna lil imani farhatun wa halawatun waladdatun fil qalbi. Karena iman itu memiliki farhah, senang, lapang, longgar. Nah, wahalawah, dan manis. Punya rasa iman itu. Jangan dikira enggak ada rasanya. Rasanya manis. Waladdah, dan lezat. Nah, itu iman. Kalau kita belum merasakan manis lezatnya iman, belum merasakan senangnya iman, indahnya iman, nah itu perlu imannya dipupuk terus. Perlu imannya diperkuat terus supaya terasa indah, nikmat, lezat. Ini mengisyaratkan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari membawakan bab halawatil iman, bab tentang manisnya iman. Jadi iman itu manis. Nah, iman itu lezat. Yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara, siapa saja yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapati lezatnya iman, manisnya iman. Perhatikan, ada tiga perkara. Kalau tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang itu akan mendapatkan lezatnya dan manisnya iman. Apa itu tiga perkara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain dari keduanya. Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dibandingkan selainnya. Benar, memang dia cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada fulus, uang, cinta kepada mal, harta. Siapa sih enggak senang? Cinta kepada kendaraan, cinta kepada sawah ladang. Siapa enggak senang? Cinta kepada peternakannya. Siapa enggak senang? Senang. Tetapi dari sekian cinta ini, yang paling cintanya adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul. Naam. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu ada cinta yang paling sangat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Itu. Nah, kita cinta sama makanan. Senang enggak sama makanan? Senang, apalagi enak makanannya, ya kan? Nah, kuenya enak. Nah, hidangannya enak. Coto Makassar misalnya, ayam bakar misalnya, nah, atau sop kundro misalnya, ya kan? Senang. Tetapi ehwan bin jazakumullah, kita tahan. Jangan makan, jangan diminum. Loh, ini es apa? Nah, enak. Enggak minum. Loh, kenapa? Saya lebih cinta kepada Allah. Allah memerintahkan saya puasa. Tahan makan, tahan minum. Nah, saya takut kepada Allah, maka saya harus menahan diri dari nafsu. Sekalipun nafsu itu pengen makan, pengen minum, tapi Allah melarangnya, belum waktunya. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka surga nanti adalah tempat kembalinya. Nah, dia ingin mengharapkan surga, maka dia pun takut kepada Allah, maka dia pun menahan nafsunya, syahwatnya. Walaupun harus lapar, harus jaga, tidak masalah. Itu tidaklah mencelakakan, tidaklah membinasakan. Bahkan ada padanya adalah keutamaan, ada padanya maslahah, ada kepadanya keuntungan dan kebaikan untuk dunia maupun akhiratnya. Maka puasa pun dijalani dengan senang hati, dengan lapang dada. Ini ikhwan jazakumullah. Dia tidak berani untuk berbuka sebelum datang waktunya. Apalagi di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, begitu juga Al Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Al Imam Al Albani dalam Sahihu Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermimpi, dan mimpinya Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah wahyu. Dipanggil. Naam, satu panggilan diajak naik. Naam, tempat yang tinggi. Maka Rasul alaihi salatu wasallam dinampakkan, diperlihatkan yang sebelumnya beliau mendengar jeritan. Jeritan keras. Maka Rasul alaihi salatu wasallam bertanya, "Apa ini?" Ini adalah ceritanya ahlun nar, penduduk neraka yang sedang disiksa. Mereka menjerit kesakitan. Kemudian di antara yang diperlihatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kata Rasulullah sallam, "Wa idza ana biqaumin muallikina." Tiba-tiba aku melihat kaum yang tergantung. Naam. Tergantung bi aqaribihim. Tergantung di urat di atas tumitnya. Ini kan di atas tumitnya ada urat kan? Nah, itu digantung. Naam. Musaqqaqatun adkanuhum. Kemudian di kedua bibirnya itu sobek. Naam. Tasilu adqanuhum daman. Di kedua bibirnya yang sobek itu menetes darah. Ini siksaannya. Ikhwan jazakumullah, penduduk neraka ada orang yang disiksa digantung di urat di atas tumit itu, gantung, kemudian di kedua ujung bibirnya ini tersobek meneteskan darah. Maka Rasulullah SAW melihat pemandangan yang mengerikan itu, bertanyalah, "Man haula?" Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Rasulullah SAW menjawab, "Humul ladina yuftiruna qabla tahillatis syamihim aw saumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal, sebelum datang waktunya berbuka. Sengaja berbuka tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang benar. Orang Jawa bilangnya mukel. Tahu mukel? Nah, puasanya batal tanpa ada udzur. Nah, siapa yang sembunyi-sembunyi itulah si mukel namanya. Ya, sembunyi-sembunyi makan. Waktu siang-siang makan. Allah Maha tahu. Tahu. Ini namanya si mukel. Ya. Orang yang sengaja berbuka puasa belum waktunya, ternyata nanti disiksa, digantung di urat di atas tumitnya itu, kemudian kedua sisi bibirnya sobek meneteskan darah. Takut demikian, maka seorang yang beriman menjaga agar puasanya tidak batal sampai datang waktu berbuka. Ikhwan jazakumullah. Demikianlah. Orang yang ada padanya iman, dia mengharapkan pahala di sisi Allah, dia takut akan azab Allah, sehingga ketika dia taat, dia menghindari maksiat, maka dia merasakan lezatnya iman, manisnya iman, indahnya iman. Perhatikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang akan merasakan lezat manisnya iman yang pertama, manakala Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ini adalah termasuk yang menjadikan lezat dan manisnya iman. Mencintai seseorang, dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya panjang tentang al-hubbu wal-bughdu al-wala wal-bara. Yang ketiga, perkara yang ketiga adalah wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyak difa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sehingga dia pun tetap istiqamah di atas iman. Dia tidak ingin kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak senang kalau dirinya itu dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang senang dilemparkan ke dalam api? Tidak ada yang senang. Maka demikianlah dia juga tidak senang kepada kekafiran. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kita pembahasannya pada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Qayyim, iman itu memiliki rasa lezat dan rasa manis. Dan iman itu adalah termasuk albir kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.